sawangen aku iki sing tenanan, pandangan mripati iki sing pungkasan. Opo katon koro, opo rong percaya, aku tresno karo kowe. Sayuta tembung wis tau tak coba, sayuta cara rasane ilang muspro. Wis entek akalku nyedhaki atimu, cutha impening urip. Aku tresno karo kowe. Tresno karo kowe, pisan engkas tak kondo, kapan kowe percaya aku tresno karo kowe.